Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din azani wa azzakumullah. Sebelumnya kami kembali meminta maaf karena kembali lagi terjadi barakallahu fikum pertukaran jadwal. Yang harusnya mengisi adalah Ustadzuna Al-Fadhil Ustaz Abdul Hasan As-Sidawi hafizahullahu ta'ala wa ra'a, karena ada halangan maka beliau meminta saya untuk bertukar jadwal dengan beliau. Nah, barakallahu fikumnya. Semoga minggu depan kembali normal jadwalnya ya. Nah, tayyib, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala faslun fi dzikri an-nawafili. Pasal terkait dengan penyebutan sholat-sholat sunnah nawafil. I'lam anna ma 'adal fara'id minas salati salasatu aqsamin. Ketahuilah, kata beliau, bahwa selain dari sholat fardu, sholat wajib yang 5 waktu, dari sholat-sholat sunnah itu ada 3 macam. Nah, sunanun wa mustahabbatun wa tatawwu'atun. Yang pertama jenis sholat-sholat sunnah. Yang kedua jenis sholat-sholat mustahabbah. Yang ketiga jenis sholat-sholat tatawwu. Nah, ini kalau dalam bahasa kita, ya, artinya ya sama saja, ya. Nah, artinya sholat-sholat yang tidak wajib tapi dianjurkan dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tapi barakallahu fikum, bagi mereka para fuqaha, ya, mereka membedakan istilah-istilah tadi. Ada sunnah, ada mustahab, ada tatawwu. Nah, barakallahu fikum. Na'ni bis sunnah, yang kami maksudkan dengan sholat sunnah adalah manukila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muwadzabatu alaihi. Yang dimaksud dengan sholat sunnah adalah apa-apa yang dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menjaga dalam mengerjakan sholat-sholat sunnah tadi. Artinya apa? Rutin. Ya, Nah, sholat sunnah itu adalah sholat-sholat yang rutin dilakukan oleh Nabi, dijaga oleh beliau, selain dari sholat fardu. Nah, seperti karawatibi aqibul fara'id atau aqibul fara'id wal witr, seperti sholat-sholat rawatib, ya, setelah sholat fardu. Nah, dan juga sholat witir. Ini sholat yang selalu dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Senantiasa beliau amalkan. Nah, sholat rawatib baik qobliyah ataupun ba'diyah, termasuk sholat witir, ya, itu juga sholat yang dijaga oleh beliau pengamalannya. Wa na'ni bil mustahab, dan yang kami maksud dengan sholat mustahab adalah ma warada al khabaru bi fadlihi wa lam yunqal al muwadhabatu alaihi. Sholat-sholat yang mustahab adalah sholat-sholat yang datang berita dari Nabi tentang keutamaannya. Ya, sholat-sholat yang memiliki keutamaan, barakallahu fikum, sebagaimana dikabarkan oleh An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Tetapi tidak dinukilkan bahwa beliau rutin dalam melakukannya, ya, dijaga oleh beliau. Tapi beliau secara lisan mengatakan sholat itu memiliki keutamaan. Barakallahu fikum. Beliau mencontohkan, ini mungkin yang jarang kita dengar, barakallahu fikum, kasholati inda dukhulil manzil wal khuruji minhu. Seperti sholat ketika masuk rumah dan sholat ketika hendak keluar rumah. Barakallahu fikum. Nah, sayyid. Datang hadis, barakallahu fikum, tentang sholat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Nabi SAW mengatakan, "Idza kharajta min manzilika fasalli raq'ataini tamna'anika makhrajas su'i." Nabi mengatakan, "Idza kharajta min manzilika," ketika engkau keluar dari rumahmu, "fasalli raq'ataini," salatlah dua rakaat, "tamna'ani makhrajas su'i," dua rakaat yang kau kerjakan di rumah tadi akan menghalangimu, akan mencegahmu dari tempat-tempat keburukan, tempat-tempat keluarnya kejelekan. Nah, ya, jadi itu bisa menjadi perisai kita, barakallahu fikum. Nah, dan Islam mengajarkan begitu banyak wirid, begitu banyak amalan ketika kita hendak keluar rumah, barakallahu fikum. Karena memang ketika kita keluar rumah, segala kemungkinan yang namanya bala dan musibah itu sangat besar mungkin untuk menimpa kita. Ya. Entah itu tabrakan, entah itu ketimpa pohon jatuh atau tiang listrik, barakallahu fikum, ya. Nah, tayyib. Atau barakallahu fikum, kita dibegal atau dirampok, na'udzubillah min dzalik. Ya, apalagi zaman-zaman barakallahu fikum semakin lama orang semakin susah mencari penghidupan. Ya, kondisi seperti itu mungkin saja untuk barakallahu fikum terjadi. La qadarallah. Nah, semoga itu tidak menimpa kita barakallahu fikum. Baik, tapi Islam mengajarkan sekian banyak barakallahu fikum, ya. Tayib perisai-perisai pelindung-pelindung. Nah, jadi bukan pakai jimat kebal barakallahu fikum, ya, enggak mempan bacok, enggak mempan peluru barakallahu fikum, enggak. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi Islam mengajarkan barakallahu fikum sekian banyak ya amalan barakallahu fikum mulai dari zikir ya wirid, kemudian juga barakallahu fikum salat seperti ini. Nah, itu semua barakallahu fikum akan menjadi tameng bagi kita dari hal-hal yang buruk barakallahu fikum kalau kita amalkan. Nah, tayyib. Itu kata Nabi. Wa idza dakhalta ila manzilika fasalli raq'ataini. Wa idza dakhalta ila manzilika fasalli raq'ataini. Tamna'anika madkhalas su'id. Tamna'anika madkhalas su'i. Barakallahu fikum. Naam. Dan kata Nabi, ketika engkau masuk ke dalam rumahmu, sholatlah dua rakaat. Dua sholat tadi bisa mencegahmu dari tempat masuk yang jelek. Nah, begitu juga di dalam rumah. Ya. Kemungkinan hal yang jelek, yang buruk mungkin untuk terjadi. Bisa jadi ada ular. Ya. Bisa jadi ada barakallahu fikum tayyib. Orang-orang jahat. Atau bahkan makhluk-makhluk halus. Naam. Dedemit-dedemit barakallahu fikum. Ya. Yang akan mengganggu kita. Naam. Ya. Tayyib. Sehingga ketika kita masuk rumah atau singgah di satu tempat, ya penginapan, hotel, barakallahu fikum, nah, atau yang semisal dengannya, itu di antara amalan yang dianjurkan. Ya, sebagaimana wirid juga dianjurkan oleh Nabi SAW. Nah, man nazala manzilan, ya. Barang siapa yang singgah di satu tempat persinggahan. Faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian dia berdoa, membaca doa tadi. Aku meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Maka lam yadurruhu syai'ah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkan dia. Paham ya? Nah, jadi dibaca doa itu, kemudian sholat dua rakaat, insya Allah, ya hal-hal yang buruk yang bakal menimpa kita itu barakallahu fikum ditangkis dan ditepis. Nah, barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan barakallahu fikum riwayat tadi atau doa atau wirid tadi itu dinukilkan, ya. Dalam kitab Fathul Majid barakallahu fikum dari kalamnya Imam At-Tabari. Nah, beliau mengatakan riwayat ini ya tayyib sudah kami buktikan barakallahu fikum akan kemujaraban dan ke barakallahu fikum kemampuannya dalam memberikan tameng atau pelindungan kepada kita. Nah, beliau mengatakan, ketika saya singgah di satu tempat, beliau menyebutkan nama tempatnya, saya lupa. Di situ pada malam hari saya disengat oleh seekor kalajengking. Nah, barakallahu fikum. Baik. Macam-macam, ya kan? Tempat yang kita singgah itu, barakallahu fikum. Nah, makhluk-makhluk yang seperti itu kadang itu bisa menyakiti kita. Ya, coba kalau tiba-tiba kecoa masuk telinga begitu, atau orang-orang yang panjang itu masuk telinga, itu kan juga bisa menimbulkan bahaya. Ya, barakallahu fikum. Nah, dalam kondisi ketika kita tidur, ya nggak ada sesuatu pun yang barakallahu fikum menjaga kita kalau kita nggak punya tameng tadi. Ya, nah, mau membayar bodyguard, barakallahu fikum, jangankan bayar bodyguard, ya, body sendiri aja nggak kebayar-bayar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Walaupun barakallahu fikum andai kata orang itu punya bodyguard, ya, barakallahu fikum, belum tentu bodyguard itu bisa menyelamatkan dia dari hal-hal yang buruk. Barakallahu fikum. Nah. Jadi tameng yang paling baik itu adalah barakallahu fikum tameng yang berasal dari diri kita sendiri dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Beliau disengat oleh kalajengking. Fafakartu, kata beliau. Maka tak pikir-pikir, ini pasti ada yang salah. Ya. Nah, pada diri saya kenapa disengat oleh kalajengking pada hari ini. Nah, demikir lagi, akhirnya beliau dapat. Ya. Oh iya, ternyata beliau lupa membaca doa tersebut. Selama ini kalau singgah di satu tempat, beliau baca. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aman. Pas lupa langsung ditegur sama Allah. Nah, barakallahu fikum. Itu yang syar'i. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini menggantikan barakallahu fikum kebiasaan, ya. Orang-orang awam, orang-orang jahil ketika barakallahu fikum melewati satu tempat-tempat yang angker, ya. Nah, di mana di situ diceritakan, dihikayatkan begitu banyak dedemit barakallahu fikum, na'am, ya, setan-setan dan jin, na'am, yang suka mengganggu tempat-tempat angker dan horor. Ya. Nah, biasanya apa? Yang dilakukan oleh orang awam itu adalah ya permisi. Permisi, Mbah, itu khurafat. Ya. Nah, atau ketika melewati tikungan. Ya. Itu biasanya orang kasih kode pakai lampu. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Biar ada kalau ada dedemitnya di situ ya, barakallahu fikum, minggir ya, dikasih kode, awas ada orang mau lewat. Nah, kalau enggak kasih kode ditabrak nih dedemitnya marah dia. Paham ya? Itu kebiasaan orang awam, khurafat, syirik. Paham? Nah, jadi barakallahu fikum, ya ketika kita merasakan ada hal-hal yang barakallahu fikum ya, na'am, mistis seperti itu, minta perlindungannya kepada Allah. Ya. Nah, tahu tempatnya barakallahu fikum banyak kejadian ya, angker barakallahu fikum, minta perlindungan kepada Allah. Pas bener kok tiba-tiba masuk kok merinding gitu ya, kayak lehernya ada yang niup. Siapa kok ada yang niup kayaknya? Nah, ya, tapi kok lihat enggak ada orang. Baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, insyaallah setan-setan, jin, dendemit, genderwo, buto ijo, kabur semua. Barakallahu fikum. Nah, paham? Ditambah lagi apa? Dengan sholat dua rakaat tadi, barakallahu fikum, insyaallah akan menjaga kita dari hal-hal yang buruk terjadi di dalam rumah tersebut. Barakallahu fikum. Dam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang beliau contohkan. Ini termasuk contoh yang sholat sunnah yang mustahab. Ada keutamaannya, tapi tidak dinukilkan beliau muwadhabah, yaitu rutin atau barakallahu fikum, ya, menjaga amalan tersebut, tidak dinukilkan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nu'ni bitatawwu'ati. Adapun yang kami maksud dengan salat tatawwu ma wara'a dzalika mimma lam yarid bihi khabarun walakinnal 'abda yatatawwa'u bi fi'lihi, yaitu selain dari apa yang kami sebutkan di atas dari salat-salat yang tidak datang khabar tentang keutamaannya, tetapi seorang hamba bertatawwu dengan melakukan sholat tadi. Nah, lebih dikenal di kalangan mereka juga dengan sholat sunnah mutlaqoh. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sholat sunnah mutlaqoh, tidak memiliki sebab. Atau ghairu dhatu asbab. Barakallahu fikum. Nah, itu diistilahkan dengan tatawwu. Wa tusamma hadhil aqsamu thalatha nawafil. Dan ketiga jenis salat ini disebut dengan salat nawafil. Nah, barakallahu fikum. Li'annal fi'la li'annan nafla huwa az-ziyadah. Karena an-nafl makna secara bahasanya adalah tambahan. Nah, makanya sholat-sholat sunnah itu disebutkan dengan sholat nawafil karena dia tambahan dari sholat-sholat yang wajib. Wahia ziyadatun atau wahadihi ziyadatun alal faraid. Dan sholat-sholat sunnah ini dia adalah tambahan dari sholat-sholat faraid, sholat-sholat wajib. Barakallahu fikum. Naam. Wa'alam anna afdalat tatawu'atil badan as-salah. Ketahuilah bahwa ibadah tatawu' badan yang paling afdal itu adalah sholat. Ya. Ibadah sunnah bagi badan yang paling afdal adalah sholat. Barakallahu fikum. Wa aqsamun nawafil wa fadailuha masyhuratun mazkuratun fi kutubil fikhi wa ghairiha. Adapun jenis-jenis salat nawafil, keutamaan-keutamaannya telah masyhur disebutkan dalam kitab-kitab fikih dan yang lainnya. Lakin nazkuru minha salatat tasbih. Tapi di sini kami akan menyebutkan di antara sholat nawafil tersebut adalah sholat tasbih. Barakallahu fikum. Seperti yang kemarin kita sebutkan. Li'annaha qad takhfa sifatuha ala ba'din nas. Karena kata beliau sering sekali sifat sholat tasbih ini samar pada sebagian manusia. Banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak mengetahui tata cara sholat tasbih. Farawa Ikrimatu an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas. Diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah berkata kepada pamannya yaitu Abbas, ayahnya Abdullah ibnu Abbas, ya amma, ya, kata Rasul, ya amma, wahai pamanku, dari kalimat ammun. Nah, barakallahu fikum. Ala u'tika ala u'allimuka wa dzakara al-haditha ila anqa. Maukah engkau aku berikan? Maukah engkau aku ajari? Kemudian beliau menyebutkan hadis yang panjang. Sampai pada pernyataan beliau. Tusalli arba'a raka'atin. Engkau mengerjakan sholat 4 rakaat. Nah, ya, itu jumlah rakaat sholat tasbih. 4 rakaat. Taqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitabi wa suratin. Nah, engkau membaca pada setiap rokaatnya surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Fa idza faragta minal qira'ati fil awwali raq'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan. Nah, kata Nabi, kalau engkau telah selesai membaca Al-Quran di awal rakaat tadi, engkau masih tetap berdiri. Setelah Al-Fatihah, surat, masih tetap berdiri, di situ membaca zikirnya. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Diulangi sampai 15 kali. Thumma tarka'u fataqulu hawa antaraqi'un ashra. Kemudian engkau ruku, bacalah bacaan yang sama sebanyak 10 kali. Thumma tarfa'u ra'saka minar ruku fataquluha asyra. Kemudian ketika engkau bangkit dari ruku juga sama, dibaca lagi ya zikir tersebut 10 kali. Thumma tahwi sajidan fataquluha wa anta sajidun asyra. Ketika sujud juga sama, 10 kali lagi dibaca. Barakallahu fikum. Thumma tarfa'u ra'saka minas sujud fataquluha asyra. Bangkit dari sujud, yaitu duduk di antara dua sujud, dibaca lagi doa itu 10 kali. Thumma tasjudu fataquluha asyra. Sujud lagi yang kedua 10 kali lagi. Thumma tarfa'u ra'saka minas sujud fataquluha asyra qabla an taquma. Ketika bangkit dari sujud yang kedua, duduk dulu. Enggak langsung berdiri. Ya, duduk dulu, dibaca lagi 10 kali, selesai baru bangkit berdiri. Naam. Fadzalika khamsun wa sab'una. Sehingga jumlah ya tasbih yang kamu baca dalam zikir tadi 75 kali. Nah. Taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin. Engkau lakukan cara yang seperti itu pada 4 rakaatnya. Apa kata Nabi? Inistata'ta an tusalliyaha fi kulli yaumin marratan faf'al. Kalau engkau mampu mengerjakannya setiap hari 1 kali, kerjakan. Wa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marratan. Kalau enggak mampu setiap hari, paling tidak setiap Jumat sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Enggak mampu setiap Jumat, paling tidak sebulan sekali. Wa illam taf'al fa fi kulli sanatin marratan. Kalau enggak mampu sebulan sekali, paling tidak setahun sekali. Wa illam taf'al fa fi umrika marratan. Ya, kalau enggak bisa setahun sekali, nah paling tidak seumur hidup sekali. Nah, al-hadis barakallahu fikum ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, barakallahu fikum. Taib dan yang lainnya dikhilafkan, dipersihkan oleh mereka para ulama tentang kesahihannya, barakallahu fikum. Datang dari banyak jalan. Ya, barakallahu fikum, hanya saja berbeda pandangan di kalangan para ulama. Sebagian mereka memandang datangnya jalan-jalan tersebut itu bisa mengangkat derajat hadis ini menjadi paling tidak hasan li ghairi. Itu dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bagi yang lain enggak bisa. Itu parah-parah semua jalan-jalan yang ada sehingga enggak bisa dikontrol naik jadi barakallahu fikum hasan, tetap dhaif. Nah, itu diantaranya pendapatnya Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-muhim, sehingga bagi yang berpendapat hadisnya lemah barakallahu fikum, ya dia tidak mengamalkannya. Bagi yang berpendapat hadisnya sabit, ya maka dia mengamalkan. Paling tidak seumur hidup sekali. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, kita habiskan. Qala al-musannif rahimahullahu taala faslun, pasal. La yatatawwa'u fi awwali fi awqatin nahyi bi salatin la sababa laha ka salati tasbih. Kata beliau, tidak boleh melakukan salat tatawwu pada waktu-waktu yang dilarang. Ya. Nanti beliau sebutkan ada waktu-waktu kita dilarang sholat. Barakallahu fikum, untuk sebuah sholat yang tidak memiliki sebab. Nah, ya, kalau yang memiliki sebab itu seperti apa? Masuk masjid itu ada sebabnya. Masuk masjid ada tuntunan sholat. Masuk masjid, selesai wudu itu ada sebabnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu enggak boleh dikerjakan di waktu larangan. Sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Adapun sholat-sholat yang memiliki sebab, maka barakallahu fikum ada khilaf. Sebagian mereka mengatakan tetap enggak boleh. Sebagian yang lain mengatakan boleh. Karena itu sholat memiliki sebab. Barakallahu fikum. Nah. Al-Muhim. Barakallahu fikum. Seperti apa sholat yang tidak memiliki sebab? Kata beliau, seperti sholat tasbih. Seperti sholat tasbih itu sendiri. Ya kan? Gak ada. Sebabnya apa? Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu bebas waktunya. Barakallahu fikum. Nah, tidak ada waktu-waktu tertentu. Yang penting tadi kata Nabi, kalau bisa sehari sekali ya sekali. Kalau bisa setiap Jumat ya sekali, kalau enggak bisa ya sebulan, kalau enggak bisa sebulannya setahun, kalau enggak bisa setahun ya paling tidak seumur hidup sekali. Barakallahu fikum. Naam. Jadi dia tidak disebutkan sebabnya. Sehingga tidak boleh sholat tasbih dikerjakan di waktu larangan. Naam. Li'anna nahya mu'akkadun fiha anissalah wa hadhil ahadith dha'ifah fala tuqawimuhu, karena larangan, ya, tayyib, barakallahu fikum, tentang hal tersebut sangatlah kuat, barakallahu fikum, dari sholat tersebut, artinya tidak boleh dikerjakan pada waktu larangan tadi. Sedangkan hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang lemah, sehingga tidak bisa menandinginya. Nah, barakallahu fikum, tayyib. Wa amma ma lahu sabab, kata beliau. Adapun sholat-sholat yang memiliki sebab, kata hiyatil masjid, wa sholati al-kusufi wal istisqai wa nahwiha fa'ala riwayatain, kata beliau. Adapun sholat-sholat yang memiliki sebab, seperti tahiyatul masjid, ya, sholat gerhana, sholat meminta hujan, itu ada sebabnya. Maka ada dua riwayat dalam mazhab Hambali. Ini kan beliau ini mazhabnya Hambali. Barakallahu fikum. Naam. Dalam mazhab Hambali ada dua riwayat. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Naam, ya. Al-muhim. Barakallahu fikum. I'lam kalau jumhur untuk sholat yang memiliki sebab, mereka mengatakan boleh. Ya, boleh dikerjakan di waktu larangan. Jumhur. Barakallahu fikum. Wa'alam anna nahya anis shalah fil awqati salasa lahu salasatu asrar. Ketahuilah bahwa larangan untuk mengerjakan sholat di waktu-waktu yang terlarang, ya, tiga waktu yang terlarang itu, ada tiga rahasia di balik itu. Kenapa sih enggak boleh dikerjakan sholat di tiga waktu terlarang. Ya, nah ketika apa? Barakallahu fikum, syuruq, matahari baru terbit. Itu enggak boleh sholat kita. Sampai matahari terbit setinggi tombak. Sholat ba'da syuruq itu perkiraannya 15 menit. Ya, setelah syuruq. Setelah matahari terbit itu 15 menit, tunggu, baru boleh melaksanakan sholat sunnah. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, ketika matahari tepat di atas kepala. Ya, nah, nggak boleh. Yang kedua ya. Yang ketiga, ketika matahari hendak terbenam. Barakallahu fikum. Nah, sampai benar-benar hilang, baru boleh sholat dan itu waktunya sholat maghrib. Nah, kenapa sih di tiga waktu ini nggak boleh sholat? Ya, ahaduha tarku tashabbuhi bi'ubadisyamsi. Yang pertama, kita berusaha untuk meninggalkan, menyerupai tindakan para penyembah-penyembah matahari. Karena memang di tiga waktu tadi itu adalah waktu yang sakral bagi penyembah matahari. Ya, nah, waktu ibadahnya mereka ya tiga waktu itu. Ya, ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di atas kepala, ketika matahari terbenam. Nah, ya. Baik, tiga waktu dalam sehari. Nah, barakallahu fikum. Baik, kalau enggak percaya antum lihat itu di Bali ya. Nah, menjelang maghrib tuh barakallahu fikum ada orang ngasih ya macam-macam melakukan ritual atau ketika barakallahu fikum matahari terbit. Nah, itu waktu ibadah mereka sehingga kita tidak boleh menyerupai. Barakallahu fikum. Asani yang kedua, at-tahdzir minas sujud liqarni syaitan. Di sana ada peringatan bagi kita untuk sujud, ya, barakallahu fikum, tayyib, bertepatan dengan munculnya tanduk setan. Nah, barakallahu fikum. Fa inna syamsa tatlu'u wa ma'a qarnus syaitan. Karena ketika matahari terbit, barakallahu fikum, bersamanya terbit pula tanduknya setan. Nah, ya, sehingga kalau pas matahari terbit kita sholat, kita sujud, maka secara tidak langsung kita menyembah syaitan. Nah, ya, syaitannya itu barakallahu fikum juga nongol. Nah. Tayyib. Itu sebagaimana dalam riwayat Muslim. Makanya enggak boleh kita sholat di waktu tersebut. Fa idza irtafa'at faraqaha. Ketika matahari itu sudah benar-benar naik setinggi tombak, maka apa? Tanduk setan tadi ya berpisah dengannya. Nah, barakallahu fikum. Fa idza stawat fa qaranaha. Ketika matahari itu tepat di atas kepala, tanduk setannya nongol lagi. Tahu ya? Nah. Wa idza zalatis syamsu faraqaha. Ketika matahari itu zawal, tergelincir, maka apa? Tanduk setannya pergi, berpisah lagi. Fa idza tadayyafat lighurubi qaranaha. Ya. Naam. Ketika matahari itu sudah bersiap-siap untuk terbenam, tanduk setannya nongol lagi. Ya. Fa idza gharabat faraqaha. Ketika matahari sudah benar-benar terbenam, tanduk setannya berpisah. Nah, jadi di situ ada sebuah barakallahu fikum ya, satu garis. Nah, keterkaitan antara penyembah berhala dengan setan. Paham ya? Nah, penyembah matahari atau yang berhala-berhala yang lain itu kan waktu-waktu mereka melakukan ibadah. Nah, Ternyata waktu-waktu itu adalah waktu-waktu setan itu apa? Muncul. Nah, menunjukkan apa? Ya, mereka ya, barakallahu fikum, entah sadar atau tidak sadar telah menyembah apa? Setan pada ritual tersebut, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, yang ketiga yang terakhir as-salis, kenapa dilarang di tiga waktu tadi? An-nasaliki tariqal akhirati muwadhibuna 'alal ibadati. Karena orang yang sedang menempuh jalan akhirat, tentu orang ini akan senantiasa menjaga ibadahnya. Ya, mesti semangat. Nah, full ibadah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Gaspol remblong. Nah, ya ibaratnya kencang. Wal muwadhabatu 'ala namtin wahidin yurisul malal. Sedangkan terus-menerus di atas satu titik, ya, dengan bentuk kaifiyah ibadah yang seperti itu akan memunculkan kebosanan. Jika kalau orang yang menempuh jalan akhirat tadi tidak memiliki, diberikan waktu rehat, ya, dia untuk beristirahat sejenak, ya, karena saking semangatnya, itu bisa dia fullkan terus itu. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya akan muncul kebosanan. Fa idza waqa'a al-man'u zada an-nashatu. Sehingga kalau sudah jatuh adanya larangan di tiga waktu tadi, ya, sehingga dia bisa apa? Istirahat. Nah, karena barakallahu fikum, ketika jiwa itu, ya, ada jiwa-jiwa yang ketika dia sedang nasyat, itu kalau enggak dihentikan oleh aturan syariat, dia pengen terus bablas itu. Terus. Ya. Nah, puasa. Karena dia merasa enteng, ringan. Pengennya apa? Nyambung puasa wisol. Ya, enggak sampai maghrib, lanjut lagi sampai subuh lagi puasanya. Ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, makanya di dalam Islam itu dilarang puasa wisol. Ya. Untuk apa? Di antaranya untuk mengantisipasi orang-orang yang seperti ini karakternya. Sehingga kalau ada aturan syariat, ya mereka enggak berani. Oh, enggak boleh ya. Sudah, akhirnya berbuka. Padahal di balik aturan tadi ada manfaat untuk mereka. Barakallahu fikum. Nah, seperti ini juga. Kalau enggak dikasih waktu larangan, orang-orang yang kuat seperti ini terus sholat terus. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka apa? Syariat ini karena agama ini adalah agama yang rahmah, ya, agama yang hanifiyah, samhah. Ini dikasih aturan. Nih, dilarang di tiga waktu ini. Biar apa? Dia bisa beristirahat, sehingga ketika dia sudah beristirahat, dibolehkan lagi. Semangatnya bertambah. Nah, menunjukkan apa? Kita sebagai manusia butuh istirahat. Nah, butuh refreshing, ya, butuh liburan, ya, barakallahu fikum. Biar tidak bosan. Li'anna nafsa harisatun ala ma muni'at minhu. Tayyib. Karena jiwa itu begitu semangat untuk perkara yang barakallahu fikum, ya, dilarang darinya. Artinya ketika adanya, ya, waktu dilarang, barakallahu fikum, break dia di situ, berhenti dia di situ, itu dia dijadikan sebagai momen untuk mengumpulkan, ya, menjamak, barakallahu, menghimpun semangatnya di waktu tadi. Nah, waktu ngetes baterai. Paham ya? Yang namanya manusia punya energi lobet, kadang-kadang lemah. Kalau enggak dikasih waktu, ya, oleh syariat. Nah, ada orang-orang yang tadi dia tahu baterainya tuh lemah HP-nya. Masih digetno sama dia. Ada kan? Karena lagi asiknya main HP. Padahal dia tahu lemah nih, udah lobet nih. Udah bunyi-bunyi HP-nya. Gitu ya. Masih aja dipakai sama dia. Kalau enggak mati enggak berhenti dia. Ada manusia yang seperti itu karakternya. Paham ya? Sehingga syariat memberikan aturan itu. Ada orang-orang yang seperti ini nih. Nah, sehingga harus dihentikan. Barakallahu fikum. Nah. Famuni al-insan minas salafi awqatin nahyi. Sehingga dilaranglah seorang insan untuk mengerjakan sholat di waktu-waktu larangan. Walam yumna min nau'in akhar minat ta'abbud. Tapi dia tidak dilarang dari jenis ibadah yang lain. Ya. Kal qira'ah. Seperti baca Quran. Wat tasbih. Seperti tasbih. Nah, artinya dia di waktu larangan tadi bukan berarti dia berhenti dari ibadah. Tapi apa? Merubah. Ya, merubah apa? Bentuknya. Dari sholat diganti ke baca Quran. Dari sholat diganti dengan tasbih. Dari sholat diganti dengan barakallahu fikum. Ya, murojaah. Mendengarkan ta'lim dan yang semisal dengannya. Nah. Liyantaqilal 'abidu min halin ila halin. Agar seorang hamba bisa barakallahu fikum berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Sehingga apa? Enggak bosan. Nah, barakallahu fikum. Enggak futur. Nah, ya, jadi futur itu di antara sebabnya adalah tadi karena melakukan aktivitas yang sama dalam setiap hari. Nah, jadi lama-lama bosan. Barakallahu fikum. Nah, di antara kiatnya ya Anda harus barakallahu fikum membuat variasi ya dalam kegiatan Anda sehari-hari. Barakallahu fikum. Naam. Karena memang ada tipe-tipe orang seperti itu. Dia pengen barakallahu fikum ya, ritme hidupnya itu teratur seperti itu barakallahu fikum. Naam. Itu ya di antara barakallahu fikum dampak negatifnya tadi. Itu kalau sudah bosan ya. Kalau sudah turun naiknya lama. Nah, barakallahu fikum. Sehingga butuh adanya apa? Variasi dalam barakallahu fikum ya. Kegiatan kita dalam sehari-hari. Nah, tayyib. Kama ju'ilatis salatu mutanawwi'atan baina qiyamin wa qu'udin wa ruku'in wa sujudin wallahu a'lam. Sebagaimana salat itu kan bervariasi ya, beragam jenis tindakan yang dilakukan padanya. Kadang berdiri, kadang duduk, kadang ruku, kadang sujud. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu di antara faedahnya adalah untuk menghilangkan kebosanan dalam melaksanakannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Selesai barakallahu fikum kitabus shalah. Apa hukum tidak mencukur kumis lebih dari 40 hari? Fatahul kamal, dia hilang sesuatu yang sempurna, ya. Nah, dia tidak kembali kepada fitrah. Barakallahu fikum. Baik. Karena mencukur, memendekkan kumis termasuk fitrah. Barakallahu fikum. Nah. Salat tasbih apakah boleh dilakukan dengan berjamaah? Wallahu taala alam, yang dalam riwayat tidak disebutkan ya. Nah. Sehingga dikerjakan munfaridan itu lebih sesuai dengan riwayat yang ada. Adapun mengerjakannya dengan berjamaah barakallahu fikum itu membutuhkan nas. Cukup banyak juga i'tiqad kaum muslimin terkait dengan sholat tasbih ini. Biasanya dikerjakan pada malam-malam tertentu. mengkhususkan ya nisfu Syaban ya barakallahu fikum. Nah, mengkhususkan seperti ini enggak ada dalilnya. Apa contoh pembagian yang ketiga, salat tatawu? Ya, salat yang barakallahu fikum tayyib enggak memiliki sebab, tidak disebutkan ya tiba-tiba kita pengen salat aja. Nah, barakallahu fikum. Ya, disakan gitu, barakallahu fikum. Habis makan, pengen sholat. Ya, bukan karena ingin mengerjakan sholat habis makan. Enggak. Sholat sunnah yang bebas, barakallahu fikum. Dalam artian bebas ini, enggak ada nas yang khusus menyebutkan ya tentang keutamaannya atau Nabi melakukannya. Sekedar dia ingin melakukan sholat sunnah. Barakallahu fikum. Nah, sholat istisqa nanti dibahas dalam kitab fikih. Gimana kalau kita melewati tikungan kemudian menyalakan lampu tadi ya, ngedim ya, istilahnya ngedim ya. Nah, tikungan itu kebiasaan orang. Ya. Biasanya kalau mau tikungan dia ngedim. Nah, itu khurafat itu. Ya. Nah. Ngedim maksudnya apa? Ya, tadi jangan-jangan tikungan angker ya. Nah, adabnya kalau mereka orang awam ya ngedim, kalau mau nikung itu ngedim. Nah, maksudnya tadi jangan-jangan di tikungan itu ada apa? Dedebitnya, kalau enggak kita kasih kode, kaget dia ketabrak marah gitu katanya barakallahu fikum. Itu khurafat ya, enggak boleh. Nah, dan tujuannya jika ada mobil kendaraan yang mendahului ketika di tikungan, lalu ada kendaraan yang lain berada di arah lawannya. Nah, ini labas, ya. Ini enggak, yang saya maksud ini tikungannya kosong. Ya, bukan di depan dia tahu ada kendaraan, barakallahu fikum, untuk memberikan kode ya, kalau di seberang sini ada kendaraan. Kan biasanya gitu. Kalau berlawanan, kalau enggak dikasih kode, yang dari depan enggak tahu kalau akan ada berpapasan. Nah, biasanya didim. Kalau keyakinannya seperti itu barakallahu fikum labas ya. Nah, tapi ada orang yang keyakinannya tadi, dia tahu di depan itu enggak ada mobil, kosong. Dia yakini, nah, ya. Untuk apa? Nah, jaga-jaga. Jangan-jangan nanti ada dedemitnya. Nah, itu enggak boleh barakallahu fikum. Ya. Tidak boleh kalau ada keyakinan seperti itu. Nah, terkadang barakallahu fikum dia juga enggak sadar, ya pokoknya diajarin aja. Ya, sama supir-supir, Mas, kalau lewat tikungan sampean harus apa? Ngedim. Nah, tayyib. Sehingga ya terbawa dengan khurafat masyarakat tadi barakallahu fikum. Nah, berbuka puasa di dalam masjid boleh barakallahu fikum, yang penting menjaga ya kebersihan masjid barakallahu fikum. Nah, kalau Ramadan ya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kangen ya barakallahu fikum. Nah, itu banyak makanan-makanan yang disediakan untuk orang-orang yang shaim barakallahu fikum. Nah, semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengunjungi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Allahumma amin. Naktahi bihal qadar. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiki.